Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan syarah keterangan penjelasan dari Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah tentang istiwa. Beliau menerangkan matan dari kitab Aqidah As-Salaf Ashab Al-Hadith karya Imam As-Sabuni rahimahullah. Naam. Kita sampai pada halaman 79 yang cetakannya sama. Cetakannya sama. Beda. Di tempat antum halaman berapa? 73. Naam. Baik. قال رحمه حفظه الله تعالى والجهمية يقولون orang-orang Jahmiyah berkata keyakinan sesat menyimpang dari kalangan Jahmiyah yang mereka menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan pada firman Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy ay istawla 'alal 'arsy. Mereka memalingkan makna istawa menjadi istawla. Kata mereka, keyakinan mereka yang fasid, yang rusak, yang menyimpang tersebut, mereka mengatakan meyakini Allah menguasai 'arsy. Makna dari istawa, istiwa adalah istaula. Ya, fiilnya istaula, masdarnya istila. Ya. Ya'ni hadha alladhi hasala ba'da khalqis samawati wal ard innama huwa al-istila'u wal qahru. Maksud dari keyakinan mereka ini, ucapan mereka, orang-orang Jahmiyah adalah yang terjadi setelah penciptaan langit dan bumi adalah penguasaan. Berarti setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala baru bisa menguasai ya al-arsy. Ini keyakinan mereka, ucapan mereka. Istawa dimaknakan istaula. Telah kita bahas pada pertemuan yang dahulu, sering kita ulang. Ini adalah jenis dari apa? Saya masih ingat istawa dirubah dimaknakan menjadi istaula. Saya masih ingat ini termasuk apa? Usama tahrif, ya, ahsan, barakallahu fik. Jenis tahrif yang apa? Siapa yang tahu? Tafadhal. Tahrif maknawi atau lafzi? Maknawi. Lebih tepatnya apa? Lafzi, ya. Di sini, ya, lafzi bi ziyadati harfin. Antum perhatikan yang belajar bahasa Arab, ya, atau perhatikan semuanya. Istawa, ya, tinggal ditambahi satu huruf, yaitu pada apa? Setelah wawu sebelum alif maksurah. Istaula, ya, ini yang disebut dengan tahrif dengan menambahkan satu huruf. Ya, karena tahrif lafzi ada tiga macam dengan menambahkan satu huruf atau merubah harokat. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa, mereka tahrif, ya, harokatnya dirubah, ya, wa kallamallahu ha Musa taklima, Musa yang berbicara kepada Allah. Ini tahrif lafzi juga dengan merubah harokat dhammah pada lafzul jalalah Allah dirubah menjadi fathah, ya. yang tadinya Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, ini yang benar dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Mereka rubah wa kallamallaha. Ya, jadi yang diajak bicara. Ini tahrif lafzi dengan merubah harokat. Tahrif lafzi dengan menambah satu huruf seperti yang dilakukan oleh Jahmiyah di sini. Ya. Istawa mereka tahrif menjadi istaula. Ada satu lagi jenis tahrif. Biziyadati kalimatin. Dengan menambahkan satu kata. Saya masih ingat. Menambahkan satu kata. Tahrif dengan menambahkan satu kata. Ja'far. Siapa yang masih ingat? Zakaria. Waja'a. Waja'a rabbuka wal malaku. Sofang sofa. Dan telah datang Rabbmu. Ya. Ini menetapkan sifat Allah datang. Waja'a Rabbuka. Mereka tahrif dengan menambahkan satu kata. Dengan menambahkan apa? Amru. Waja'a Amru Rabbika. Jadi yang datang bukan Allah, kata mereka. Mereka mengingkari sifat ya Al-Maji', sifat datang tersebut. Dan mereka tahrif dengan apa? Yang datang adalah perintah Allah, kata mereka. Ini jenis-jenis tahrif lafzi ada tiga tadi. Ini semuanya penyimpangan. Karena akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, harus sesuai dengan zahir yang nampak dalam nas tersebut. Dengan menghindari empat perkara, tahrif harus dihindari. Tamsil, tashbih, penyerupaan terhadap makhluk harus dihindari. Takyif juga harus dihindari. Membagaimanakan ya kaifiyah dari sifat-sifat tersebut. Dan kemudian ta'til, menolak, penolakan terhadap sifat-sifat tersebut juga harus dihindari. Ya, 6. Barakallahu fikum. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu juga bahwasanya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Lum'ah al-i'tiqad, ya, membantah penafsiran atau tahrif yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah ini ketika mereka mengatakan istawa bimakna istaula. Istawa artinya istaula, menguasai. Ya. Ada ya 5 bantahan. Saya masih ingat 5 bantahan. Yang pertama Pak Abu Umar, ya. Ahsan, barakallahu fiik. Iya. Ucapan kalian memaknakan istawa dengan istaula khilaf zahir an-nusus. Naam. Menyelisihi zahir dari nas-nas yang ada. Barakallahu fiikum. Yang kedua, menyelisihi thariqah salaf. Naam. Ahsan, barakallahu fiik. Iya, salaf as-salih mengajarkan kepada kita amiruha kama ja'at. Tafsiruha qira'atuha. Ya, kalau kita membaca hadis atau ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah, maka kata salaf, ya, salafuna as-salih mengatakan amiruha kama ja'at. Biarkanlah sebagaimana datangnya. Ya, jangan ditakwil-takwil, jangan ditahrif, jangan disimpang-simpangkan maknanya. Ya. Qira'atu tafsiruha qira'atuha, tafsirnya yaitu dengan membacanya. Ya. Zahir yang nampak darinya itulah yang dipegang oleh para salaf as-salih. Naam, yang ketiga. Iya, laisa, siapa yang bisa lanjutkan? Naam, ahsan, barakallahu fiik. Laisa 'alaihi dalilun sahih. Tidak ada sandaran dalil satu pun yang sahih yang mendukung ucapan mereka bahwasanya istawa maknanya adalah istaula. Yang ada, ya, kita telah sebutkan dari kalam para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, makna dari istiwa ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan? Makna dari istiwa ada 4. Siapa yang masih ingat? Ala, wartafa'a, wastaqarra, wasa'uda. Iya, makna ya dari istawa ada 4 ini. Ala wartafa'a, tinggi. Wasa'uda, naik. Wastaqarra, tinggal. Iya. Istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Bantahan yang keempat. Saya masih ingat. Ini kita urutkan dahulu dari faedah yang telah lalu. Bantahan dari Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian nanti baru kita baca bantahan dari Syekh Rabi' hafizahullah taala. Mirip tetapi saling ya menguatkan nanti insyaallah taala. Bantahan yang keempat bahwa yaitu ya makna istawa diartikan dengan istaula, menguasai, tidak dikenal sedikit pun dari bahasa Arab. Ya, tidak dikenal sedikit pun dengan dari bahasa Arab. Nanti akan dijelaskan juga secara lebih rinci oleh Syekh Rabi hafizahullah. Insyaallah akan kita baca nanti keterangannya. Yang kelima, bantahan yang kelima, ya, tahrif 6 batil, ya, konsekuensi dari tahrif yang mereka lakukan ketika mengartikan istawa dengan istaula, konsekuensinya batil, banyak sekali. Ya, di antaranya, ya, konsekuensinya adalah bahwasanya arsy sebelum penciptaan langit dan bumi itu bukan milik Allah, tidak dikuasai oleh Allah. Baru setelah penciptaan langit dan bumi, Allah berhasil menguasai apa? Arsy-Nya. Ini tentunya ya konsekuensi batil dari tahrif yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan para ulama telah mengkafirkan, menfonis kafir terhadap orang-orang Jahmiyah. Mereka menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu rangkuman dari pelajaran yang telah lalu, ya, dari bantahan Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Lum'ah Al-I'tiqad. Sekarang akan kita baca bantahan dari Syekh Rabi hafizahullah taala terhadap tahrif yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah tersebut. Qala Fadilatul Syekh Rabi hafizahullah taala, fanaqulu raddan 'alaihim, maka kita katakan sebagai bantahan terhadap mereka, orang-orang Jahmiyah tersebut. Awalan, yang pertama, minal ma'lumi badahatan annallaha subhanahu wa ta'ala qahara al-'arsha qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard. Ya, suatu perkara yang telah diketahui bersama, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menguasai 'arsy sebelum menciptakan langit dan bumi. Wa qahirun lil 'arsyi wa li jami'il makhluqati wa mustawlin 'alaiha. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menguasai 'arsy dan seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh makhluk-makhluk tersebut. Wallahu 'azza wa jal akhbara anna istiwa'ahu kana 'ala al-'arsyi faqat. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya istiwa-Nya di atas 'arsy. Itu saja yang Allah kabarkan setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Wa annahu kana ba'da khalqis samawati wal ard. Dan istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas 'arsy tersebut Allah kabarkan terjadi setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Fadalla ala annahuma wasfani mutaghayirani. Maka ini menunjukkan bahwasanya dua sifat tersebut berbeda. Ya, dua sifat tersebut berbeda, yaitu sifat istiwa dan sifat istila. Ya, istawa berbeda dengan istaula. Ya, istawa artinya ala wartafa'a, tinggi. Ya, Allah tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Dan makna istaula menguasai. Beda, dua sifat tersebut beda. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menguasai arsy sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi istiwa Allah di atas arsy-Nya terjadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Fa farraqa bainal istiwa'i wal istila. Allah membedakan antara istiwa dan istila. Idil istila'u wasaitaratu walhaimanatu wasiyadatu ala jami'il makhlukat. Istila maknanya adalah penguasaan, pengendalian, hegemoni terhadap seluruh makhluk-makhluknya. Allah menguasai, mengendalikan, mengatur seluruh makhluk-makhluknya. Itu makna dari istila. Ya. La yakhruju an dhalika ahadun. Tidak ada yang keluar dari penguasaan Allah, ya, seorang pun dari makhluk-makhluknya. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jal. Fallahu Azza wa Jal mustawlin 'alaiha jami'an. Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh makhluk-makhluknya. Istawla 'ala as-samawati wa 'ala al-'aradhin wa 'ala al-bashar wa 'ala al-jamadati wa 'ala al-hayawanati wa 'ala jami'il makhluqat. Allah Subhanahu wa taala menguasai langit-langit, bumi, manusia, benda-benda mati, hewan-hewan dan seluruh makhluk-makhluk. Huwa musaytirun 'alaiha, yusakhiruha wa qadirun 'alaiha ila akhirih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh makhluk tersebut dan yang mengatur seluruh makhluk tersebut. Ya, dan Maha berkuasa atas seluruh, ya, makhluk-makhluk tersebut. Wal istiwa'u ats-tsabitu fi hadhihi al-ayat fa'ala khasin fi'lun khasun wa huwa 'uluwuhu subhanahu wa ta'ala 'ala al-'arsy. Sedangkan istiwa yang ditetapkan dalam ayat-ayat ini adalah fi'lun khasun, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yaitu ketinggian Allah di atas 'arsy-Nya. Ya, makna istiwa adalah juga 'ala wartafa'a, tinggi. Maknanya Allah tinggi di atas 'arsy-Nya. Iya. Idh khassahu Allah Subhanahu wa taala bi 'arsyihi. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan istiwa tersebut, ya, dengan 'arsy-Nya. Allah beristiwa di atas 'arsy-Nya. Fala yajuzu an naj'alahu 'amman fi jami'il makhluqat. Iya, kita tidak boleh menjadikannya, ya, secara umum, ya, pada seluruh makhluknya. Wa hal yajuzu an naqul inna Allah istawa 'alal hayawanat. Iya. Tidak boleh kita mengumumkan, ya, makna dari istiwa tersebut pada seluruh makhluknya. Ya, meratakan kepada seluruh makhluknya. Apakah boleh kita katakan Allah beristiwa di atas hewan-hewan, seluruh hewan-hewan ciptaannya? Istawa 'ala sama, beristiwa di atas langit. Istawa 'ala al-hawa, beristiwa di atas udara. Istawa 'ala al-ard, beristiwa di atas ard, bumi. La yajuzu an naqula hadha. Kita tidak boleh mengatakan ini, kata Syekh Rabi' hafizahullah taala. Karena dalil yang ada, termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita imani, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy-Nya. Tsumma inna Allah Subhanahu yaf'alu ma yasha' wa yakhtaru ma yurid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan perkara-perkara yang dikehendakinya dan memilih perkara-perkara yang diinginkannya. Fasha'a Allahu Subhanahu wa taala an yahsula hadha al-fi'lu ba'da khalqis samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, terjadinya istiwa ini setelah penciptaan langit dan bumi. Amal istila'u wal qahru fa hadha hasilun lahu Subhanahu mundu khalqil arsy wa khalqi hadzal kaun. Adapun penguasaan Allah, pengendalian Allah, ya, terhadap arsy dan juga makhluk-makhluk ciptaannya, ini telah terjadi, ya, sejak Allah menciptakan arsy dan menciptakan alam semesta ini. Seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menguasai seluruhnya. Wa qabla khalqihi huwa mustawlin wa musaytirun subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'. Dan sebelum penciptaan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, terhadapnya, Allah telah menguasai dan mengendalikan segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini bantahan yang pertama. Ya, beda makna dari istiwa dan istaula. Ya, istiwa maknanya ala wartafa'a, tinggi. Ya, wasa'uda wastaqarra. Adapun makna istila adalah penguasaan, ya, pengendalian. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menguasai seluruh makhluk-makhluknya. Sanian, bantahan yang kedua. Anna tafsir al-istiwa bil-istila lam yu'raf ila an tariqil Ja'd ibn Dirham. Warithahu anhu Jahm wa atba'uhu. Penafsiran istiwa dengan istila, yang lebih tepatnya ini disebut dengan tahrif, yaitu tahrif jadi jenis tahrif lafzi. Ya, ini tidak dikenal, ya, kecuali dari jalannya Al-Ja'd ibn Dirham. Ya. Warithahu anhu, yang kemudian diwarisi oleh Jahm. Jahm ibn Sofwan. Ya. Pemikiran sesat Jahmiyah, ya, telah ada sebelumnya pada diri Ja'd ibn Dirham. Namun yang mempopulerkannya adalah Jahm ibn Sofwan. Oleh karena itu, ya, kelompok ini, ya, kelompok sesat ini disandarkan, dinisbahkan kepada orang yang mempopulerkannya, yaitu Jahm ibn Sofwan. Jahm ibn Sofwan. Wa atba'uhu, dan para pengikutnya. Mereka mewarisi keyakinan sesat tersebut, tahrif, penyimpangan, ya, tahrif lafzi, ya, memaknakan, menyelewengkan makna dari istiwa menjadi istaula. Mereka warisi kesesatan tersebut dari orang yang bernama Al-Ja'd ibn Dirham. Wa hadha at-tafsir qama 'ala usulin fasidah khabithah. Ya, penafsiran ini, ya, berpijak kepada pokok-pokok kaidah yang rusak dan busuk. Wal 'iyadzu billah. Wa taba'ahum man adallahu Allah. Dan kemudian mengikuti mereka orang-orang yang telah Allah sesatkan. Wa amma tafsirul istiwa, wa amma tafsirul istiwa'i bil 'uluwi 'ala al-'arsy huwa al-ma'thuru 'anil sahabati wa a'immatil huda jami'an. Adapun menafsirkan makna istiwa dengan 'ulu, 'ala wartafa'a, ya, Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas 'arsy, Allah tinggi di atas 'arsy-Nya. Inilah yang diriwayatkan dari para sahabat dan para ulama, imam-imam yang mendapatkan petunjuk dari kalangan imam-imam kaum muslimin seluruhnya. Ini bantahan yang kedua. Ya, jadi makna istiwa diartikan dengan istaula tidak dikenal kecuali dari mereka, orang-orang sesat Jahmiyah, yaitu Jahm ibn Sofwan dan para pengikutnya. Dan mereka mewarisi kesesatan tersebut dari Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd ibn Dirham. Salisan, yang ketiga. Bantahan yang ketiga. Hada kalamun la ya'rifuhul arabu. Walihada kullul ulama. Ulama'ul lughah. Wa ulama'ul tafsir. Wa ulama'ul fikih. Lama balagahum qawlul jahmiyati istawa bimakna istaula ankaru dhalik. Yang ketiga, bantahan yang ketiga, ucapan ini, penafsiran istawa, istiwa dengan istaula, tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Oleh karena itu, seluruh ulama, baik itu ulama bahasa Arab ataupun ulama tafsir dan juga ulama fikih, ketika sampai kepada mereka ucapan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan istiwa, istawa bermakna istaula, mereka seluruhnya mengingkari tahrif tersebut. Ya, tafsir orang-orang Jahmiyah, tahrif tersebut diingkari oleh seluruh para ulama. Walamma balaghahum hadzal baitu min asy'ir, ya, ketika sampai kepada mereka para ulama bait syair ini, ya, jadi orang-orang Jahmiyah berdalil dengan sebuah bait syair. Qad istawa bisyrun 'alal 'iraqi min ghairi sayfin wala damin muhraqi. Bisyr, ya, telah menguasai negara Irak tanpa menghunuskan pedang dan tanpa adanya darah yang tercucur. Ya, kata mereka ini pujian terhadap Bisyr yang berhasil menguasai Irak tanpa peperangan. Ya, tunduk. Ya, mereka mengatakan istawa, di sini mereka paksakan maknanya istaula. Bisyr menguasai, ya, Irak. Kita lihat, yakni anna Bisyran istawa bimakna istaula. Mereka memaknakan, ya, bahwasanya Bisyr ketika beristiwa, ya, atas negeri Irak, maknanya adalah menguasai negeri Irak. Qalu hadza laisa min kalamil Arab. Para ulama semuanya berkata, ulama lughah, ulama fikih, ulama tafsir, para ulama sepakat mengingkari tafsir tersebut. Mereka mengatakan ini bukan kalam Arab, ini bukan bahasa Arab. Tidak dikenal dalam bahasa Arab istawa maknanya istaula. Istawa maknanya menguasai, tidak dikenal dalam bahasa Arab. Wa ankaru an yakuna hadza min kalamil Arab. Iya, mereka seluruhnya mengingkari bahwasanya istaula adalah makna dari istiwa ini dari bahasa Arab. Tidak ada sama sekali sandaran dalam bahasa Arab. Wa qila, dan dikatakan, ada yang mengatakan juga versi yang lain, inna qaila hadzal bait nasraniyun wa huwa al-akhtal, yang mengucapkan bait syair ini adalah seorang Nasrani, Kristen Nasrani, yang bernama Al-Akhtal. Wa yumkinu an annahu dhalla fil lughati kama dhalla fi aqidatihi in sahha anhu. Ya. Dan bisa jadi ini adalah bentuk kesesatan Akhtal di dalam bahasa Arab. Sebagaimana dia telah tersesat dalam akidahnya, kalau benar penukilan tersebut darinya. Karena dia seorang Nasrani, ya, seorang kafir. Dia telah tersesat dalam keyakinannya, akidahnya. Maka bisa jadi ini juga adalah bentuk kesesatan yang lain. Kesesatan dia terhadap, ya, ilmu bahasa Arab. Ketika mengatakan istawa dimaknakan dengan istaula. Lakin qalu hatta al-akhtal lam yathbut anhu. Para ulama tetapi berkata, para ulama, penisbatan kepada akhtal itu tidak tetap. Iya, artinya, ya, tidak benar kalau hal tersebut juga disandarkan pada, ya, seorang Nasrani tersebut. Ya, penisbatannya tidak tetap. Lihada ankara Ibnu Taimiyah rahimahullah inkaran syadidan ala man yu'aridhu al-Qur'ana bi baiti hadha an-Nasrani ad-dhalli. Ya, oleh karena itu, ya, oleh karena perkara ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingkari dengan pengingkaran yang sangat keras terhadap orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an dengan sebuah bait syair yang diucapkan oleh seorang Nasrani tersebut. Ini kalau benar penyandarannya darinya, seorang Nasrani yang sesat. Syekhul Islam membantah dengan bait syair juga, faqal tabban liman nabadzal kitaba wa ra'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Sungguh celaka bagi orang yang melemparkan Alkitab, Al-Qur'an di belakang punggung-punggungnya. Ya. Dan jika berdalil, dia mengatakan telah berkata Al-Akhtalu. Seorang Nasrani, ucapan seorang kafir, sesat, dijadikan sebagai dalil. Ini adalah suatu bentuk penyimpangan yang sangat luar biasa. Mereka meninggalkan dalil-dalil dari Al-Quran yang sangat banyak, yang menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy, tetapi mereka berdalil dengan ucapan seorang Nasrani yang kafir, yang sesat. Waliyadu billah. Alfu dalilin ala uluwillahi ala khalqihi wa annahu stawa ala arsyihi تترك هذه الأدلة من رب العالمين ومن سيد المرسلين ومما أطبق عليه الصحابة والتابعون وتتعلق ببيت شعر لنصراني جاهل إن ثبت عنه. Seribu dalil, kata beliau, hafizahullah. Seribu dalil yang menunjukkan tentang ketinggian Allah di atas arsy-Nya. Ya, tentang ketinggian Allah di atas seluruh makhluk-Nya. Ya, dan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Engkau tinggalkan seluruh dalil-dalil tersebut yang berasal dari Rabb semesta alam dan berasal dari Sayyidul Mursalin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari perkara yang telah disepakati oleh para sahabat tabi'in, dan engkau ingkari seluruh dalil tersebut, dan engkau ia bersandar dengan sebuah bait syair dari seorang Nasrani yang bodoh. Iya, jika benar penyandaran tersebut darinya. Wa huwa la yasihhu lughatan wa a'immatul lughati yarfaduna tafsir al-istiwa bil istila wa yunkirunahu. Dan ini tidak benar secara bahasa, dan seluruh para ulama bahasa menolak menafsirkan istiwa dengan istaula. Ya, mereka menolak dan mengingkarinya. Qalu arada Ibnu Abi Duat min ahadi. Naam. Qalu arada Ibnu Abi Duat min ahadi a'immatil lughati an yajida lahu fil lughati ma yadullu ala anastawa bima'na istaula. Ibnu Abi Duat, ya, tokoh Mu'tazilah, ya, pada zaman Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya, yang dialah yang mempengaruhi para khalifah ketika itu, sehingga mereka menjadikan asas negara sebagai, ya, asas negaranya adalah asas Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, dan telah lewat keterangannya, Al-Imam Ahmad rahimahullah tetap tegar, kokoh, istiqomah di atas siksaan aniaya yang dilakukan oleh orang-orang tersebut sampai datangnya, ya, khalifah yang bagus, ya, yaitu Al-Mutawakkil, ya, khalifah yang bagus yang kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ketika itulah kemudian Imam Ahmad rahimahullah, ya, menancapkan kembali dakwahnya, dakwah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga orang-orang Mu'tazilah sudah tidak punya kekuatan lagi, maka mereka menyebarkan syubhat-syubhat yang baru, yaitu yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, ya, dan yang lainnya dari pembahasan-pembahasan yang telah kita, ya, bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan keilmuan beliau, ya, kekuatan ilmu yang beliau miliki, ya, yang Allah berikan kepadanya, berhasil menyingkap syubhat-syubhat, makar-makar orang-orang Mu'tazilah tersebut. Walaupun mereka sudah rubah dengan makna-makna lafad-lafad yang berbeda dari lafad-lafad yang sebelumnya. Ya, karena kalau mereka mengatakan Al-Quran makhluk secara terang-terangan, akan bisa dibantah, ya, dan diketahui bahwasanya mereka orang-orang Mu'tazilah. Namun mereka menyebarkan dengan, ya, lafad-lafad yang masih bercabang, bersayap, yang bisa bermakna yang ini dan yang itu. Dan ini semuanya telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullah dengan gencarnya ia memvonis, ya, dengan vonis yang tegas dan jelas bahwasanya mereka juga orang-orang Mu'tazilah. Mereka adalah ahlul bid'ah. Iya. Ibnu Abi Duat, ya, menginginkan mencari, ya, dari salah seorang ulama lughah al-Arabiyah. Disebutkan dalam ta'liq, ya, ulama tersebut adalah Ibnul A'rabi. Ya, jadi Ibnu Abi Duat ini ingin mencari-cari dalil membenarkan istawa maknanya istaula. Bagaimana cari-cari dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah? Tidak dapat. Cari dari seorang bahasa ahli bahasa Arab. Iya. Yaitu Ibnul A'rabi. Ya, dia meminta pada ahli bahasa tersebut, Ibnul A'rabi, untuk mencarikan baginya, ya, di dalam bahasa Arab makna yang mendukung bahwasannya istawa maknanya istaula. Iya. Qala la ajidu hadha fil lughah. Tetapi Ibnu al-A'rabi dengan tegas mengatakan, saya tidak mendapati satu pun yang mendukung ya dalam bahasa Arab istawa maknanya adalah istaula. Istawa maknanya adalah menguasai. Tidak ada. Wa ma tawa'ahu, dan dia tidak mau mengikuti ya Ibnu Abi Du'ad. Wa kana Ibnu Abi Du'ad min 'udhama'il muqarrabin ila al-Ma'mun wal Wasik. Ibnu Abi Du'ad termasuk pembesar utama yang dekat dengan Ma'mun dan Al-Wasik. Iya. Wa la'allahu aghra hadha al-lughawiyya bil mali fa rafadha. Dan bisa jadi dia juga telah berupaya untuk menipu, ya, membujuk, merayu, ya, ahli bahasa ini dengan harta, tetapi dia tolak. Ya, istilahnya apa? Disogok, disuap. Ya, kamu carikan dalam bahasa Arab yang mendukung makna istawa itu adalah istaula. Tetapi beliau dengan tegas dan jelas tanpa basa-basi mengatakan tidak ada dalam bahasa Arab yang demikian. Li'anna hadza dinan wa amanatun, karena ini perkaranya adalah perkara agama dan amanah. Faqala la ajidu hadza fil lughah, dengan jelas Ibnu al-A'rabi mengatakan saya tidak mendapatkan hal tersebut di dalam bahasa Arab. Tidak ada, padahal beliau ahli bahasa Arab. Tidak ada satu pun ya pendukung ya makna istawa adalah istaula. Makna istawa adalah menguasai, tidak ada. Fahadha ihtala ala ahadi a'immatil lughah liyu'tiyahu tafsiran lil istiwa' min lughatil arab min lughatil arabi faqala la ajidu. Iya. Dia berusaha untuk mengelabuhi iya salah seorang dari ulama bahasa Arab tersebut, yaitu Ibnu al-A'rabi, agar memberikan dia tafsir istiwa ya dengan istaula dari bahasa Arab. Namun beliau al-Imam Ibnu al-A'rabi tetap jelas dan tegas, walaupun dirayu, dibujuk dengan harta dan yang lainnya, beliau tetap mengatakan la ajid, saya tidak mendapatkannya sedikit pun. Wa ankara hadha tafsira Ibnu al-A'rabi wa ghayruhu min a'immatil lughah kama ankara dhalika al-fuqaha wa a'immatul Islam ridwanullahi alaihim. Ya, penafsiran orang-orang Jahmiyah ini, istawa dengan istaula, tahrif ini telah diingkari oleh Ibnu al-A'rabi dan yang lainnya dari para ulama bahasa Arab. Ya, sebagaimana juga telah diingkari hal tersebut oleh para ulama fikih dan para ulama Islam secara keseluruhan radhiyallahu anhum jami'an. Semoga Allah meridhai mereka seluruhnya. Wa mimma radda bihi salafu ala hadha tafsir ad-dhal anna al-istiwa' bi hadha al-ma'na la yujadu fi lughati al-arab wala fi kalami as-sahabati wa tabi'in. Kesimpulannya, yang termasuk dari bantahan para salaf as-salih terhadap tafsir yang sesat ini, tahrif yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah ini, bahwasanya istiwa' dengan makna istaula tidak didapatkan sedikit pun dalam bahasa Arab, dan juga tidak didapatkan sedikit pun dari ucapan para sahabat dan tabi'in. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masih ada bantahan yang keempat, bantahan yang kelima, ya, dari faedah-faedah yang beliau sampaikan dalam syarahnya hafizahullah ta'ala, akan kita baca insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.